Apa hukum seseorang berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram? Apakah termasuk perbuatan mendekati zina? Tentu di sini komunikasi ini makna yang sangat luas ya, dan mungkin tidak tiap komunikasi dikatakan seperti itu. Ya, kalau ada komunikasi yang mengkhawatirkan, ya jelas ini mendekati kepada zina. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu seseorang mesti berkomunikasi, ya, dan tentu dengan tuntunan-tuntunan atau rambu-rambu dalam syariat kita. Ya, ala kulli hal, tidak bisa kita jawab begitu saja. Namun kita harus berusaha menghindari, ya, tidak melakukan kecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat diperlukan dan aman daripada fitnah, ya, dan atau aman daripada fitnah.